akhirnya akan sampai di sini. Di amanat ilahi Rabbi, orang-orang tak bisa lagi menanti. Zaman harus segera berganti pagi. Aku tangiskan teririsnya hati. Para kekasih di dusun-dusun sunyi, terlalu lama mereka didustai. Sampai hanya Tuhan yang menemani. Dan dicampakkan, ya Allah, wajahmu terpancar dari cerita mereka. Bukakanlah, ya Allah, rahasia sesudah maut yang tak termuka itu. Datanglah kelahiran yang baru. Sejati, kalau perahu kami adalah tanganmu sendiri, tak satu kekuatan bisa menghalangi. Ya Allah, sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Kesabaran mereka, ketabahan mereka, sesudah diremehkan dan dicampakkan. Tuhan, wajahmu terpancar dari derita mereka. Bukakanlah, ya Allah, rahasiamu, ya Allah, sesudah maut yang tak terduga itu. Datanglah kelahirannya.